bencana, tak bisa dihindarkan. Hidup yang bertanggung jawab harus punya rencana. Rencana, tapi tak boleh berhenti, hanya merancang bangunnya tanpa pernah menjalankannya. Maka harus dijalankan. Hasilnya menyenangkan kalau rencana matang. Yang menjadi kekacauan kalau kemudian dalam merencana kita sudah salah karena tak punya data yang benar. Nah, malapetaka tiba karena tumpukan data yang ada adalah data yang salah, atau data ada benarnya tetapi tidak akurat sebagaimana mestinya. Maka kegagalan sudah membayang dan rencana kita pun jadi malapetaka. Padahal salah olah data itulah yang ada. Karena itulah kita mesti bijak dalam hidup kita. Merencanakan sesuatu jangan asal serba bicara. Merencanakan sesuatu pikirkan, pertimbangkan, hitung sehingga engkau tidak menjadi kecewa. Hidup ini sangat menjengkelkan kalau penuh dengan kekecewaan, bukan? Jadi, gapai keberhasilan demi keberhasilan dengan merencana dalam kebijakan. Dan jangan lupa dalam merencana, kumpulkan data-data yang akurat. Data yang akurat datang dari kejujuran, tapi para penjilat akan memberikan informasi yang salah. Hati-hatilah pada orang di sekitar diri yang hanya ingin menyenangkan sehingga dia menjilat, memberi data yang salah. Kita lengah, habislah semuanya. Tapi mereka yang benar seringkali kata-katanya menyakitkan, tak menyenangkan, datanya sangat menantang. Namun disanalah sebetulnya ujian yang sejati untuk menggapai kemenangan di depan. Ingat, data yang tepat, rencana tepat, maka keberhasilan bisa jadi hebat. Semoga Anda bijak membuat rencana.